Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, khususnya para follower dari saya di akun Instagram @zailulakbar. Alhamdulillah setelah kami dan tim berembuk dan saat ini akhirnya kami memutuskan atau mungkin kami membuat satu akun official di YouTube, yaitu Dr. Zailul Akbar Official. Nah, nanti ada logonya warna hijau, itu akun resmi saya dan tim JSR untuk menyebarluaskan dakwah ini melalui media YouTube. Itu di YouTube. Jadi sekali lagi akunnya Dr. Zailul Akbar Official. Yang logonya ada warna hijau dan tulisan DZA. Dan di Facebook juga kami sudah punya akun resmi yang dikelola oleh admin juga, yaitu @officialdrzailulakbar. Di situ kami akan share juga berbagai macam postingan, termasuk live juga di dua media tadi, tambah lagi dengan media di Instagram. Mudah-mudahan informasi ini membuat teman-teman sudah tidak bingung lagi. Jadi ada 3 akun yang aktif yang kami gunakan saat ini. Yang pertama Instagram Zailul Akbar, yang kedua Facebook yaitu @officialdrzailulakbar, dan yang ketiga YouTube yaitu Dr. Zailul Akbar Official. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa masuk situ, nanti linknya akan kami tuliskan di video ini supaya nanti teman-teman bisa langsung subscribe dan langsung mendapatkan video-video keilmuan yang kami share bersama tim JSR. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.